Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bidinihi ila umidin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dilanjutkan dengan menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau serta menjalankannya dengan sepenuh hati, ya, dan juga menyampaikannya kepada orang-orang untuk selalu di dalam ibadah mereka, di dalam ubudiyah mereka mencontoh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam melanjutkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pada pelajaran lalu kita sudah membahas sedikit tentang yaitu ketika Nabi Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya di dekat rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di Mekah, yang mana kondisi Ka'bah waktu itu masih belum dibentuk bangunan, tetapi ada gondokan pasir atau batu yang disebutkan dalam sejarah oleh para ulama yang menulis, di mana gondokan-gondokan itu kadang-kadang tergerus dengan datangnya air hujan, ya, sehingga hanya bekas kelihatan ada bagian tertinggi daripada Ka'bah yang asli itu. Ka'bah adalah rumah Allah yang pertama sekali dibangun di muka bumi ini, ya. Kemudian baru Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, berapa jarak di antara keduanya? Kata Rasulullah SAW 40 tahun. Ada yang menyebutkan yang membangun Ka'bah pertama sekali adalah Adam alaihissalam. Ya. Tentu dengan berjalannya waktu, bekas-bekasnya, ya, lalu ada apa namanya, dengan demakan waktu sehingga menyebabkan bangunan-bangunan atau bekasnya mulai tidak kelihatan jelas. Itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga yang telah perajaran dapat kita ambil adalah bagaimana keteguhan dan tawakalnya Siti Hajar, ya, di dalam menjaga mendidik anaknya Ismail dengan perbekalan yang ditinggalkan seadanya oleh suaminya. Namun salah satu pelajaran dapat kita ambil adalah bahwa orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kebutuhannya, keperluannya. Namun perlu kita yakini juga bahwa bertawakal bukanlah artinya tidak berusaha. Sebenarnya Siti Hajar dengan keterbatasan kekuatannya, kondisi yang ada, dia tidak putus asa. Dia tiap berusaha tetap berusaha mencari informasi atau melihat kondisi di sekitarnya. Kemungkinan ada orang yang lewat atau ada sumber-sumber air yang terdekat dari posisi dia berada bersama anaknya. Nah, di dalam hidup ini banyak sebetulnya di mana kita membutuhkan pesan-pesan bahwa kita harus bersungguh-sungguh di dalam mencari kebaikan untuk diri kita, namun kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan segala perkara yang bermanfaat bagimu, baik di dunia maupun di akhirat kala. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah, wa la ta'jaz, jangan kamu malas. Kadang-kadang sebagian orang dalam memahami makna tawakal ini keliru gitu. Tawakal diartikan oleh dia tanpa ada upaya, tanpa ada usaha. Ini keliru sekali. Ini disebut dengan ajz, malas itu namanya. Ya, bukan tawakal namanya. Itu adalah malas. Ya. Kemudian juga kita sudah ngambil pelajaran di mana pentingnya momen Siti Hajar itu Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam bentuk sebuah ibadah, rangkaian dari ibadah haji dan umroh. Nah. dijadikan sebagai momen, momen itu dijadikan sebagai ibadah yang yaitu itu adalah perbuatan istihajah dan disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu ibadah. Ini menunjukkan bahwa momen istihajah itu adalah momen yang penuh hikmah dan pelajaran sebetulnya. Gitu. Kemudian dengan demikian kita sudah jelaskan juga bagaimana Allah miringkan Jibril, kemudian ya Jibril mengempaskan sayapnya sebagaimana terdapat dalam riwayat disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, kemudian keluarlah air zam-zam, ya. Kemudian Siti Hajar mendengar suara dekat anaknya dan dia kembali kepada anaknya, rupanya di sana sudah keluar air, ya. Kemudian beliau mengumpulkannya. Namun ada satu pelajaran di sini yang lebih penting lagi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunggu mendapatkan seorang putra itu adalah sangat lama sekali. Sehingga istrinya Siti Saro yang tidak belum mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan budak perempuannya itu Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada faedah di sini adalah kita tidak boleh berputus asa daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja berusaha. Sebenarnya Nabi Ibrahim di usia senja dia mendapatkan keturunan. Karena banyak orang kadang-kadang ya merasa sedih, merasa atau terpukul atau stres karena sudah lama berumah tangga tetap tidak mendapatkan anak atau keturunan. Mesti kita tidak perlu hal itu berkecil hati bahwa yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala hal itu baik buat kita. Namun kita berusaha dan berupaya, ya. Bukan hanya kita gitu. Bayangkan para nabi aja ada yang terlambat mendapatkan keturunan, bahkan ada yang tidak punya keturunan begitu. Maka kita tidak perlu memandang sesuatu itu takdir Allah SWT itu adalah perkara-perkara yang akan membuat kita mundur daripada meningkatkan kualitas iman kita atau kualitas hidup kita, ya. Karena kebahagiaan itu belum tentu saja mendapat anak malah semakin susah, mungkin anak enggak bisa dididik terus nyamuk. Belum tentu, mungkin saja bisa satu-satu sebab membuat kita masuk neraka. Belum tentu kan? Kebaikan itu adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang takdirkan Allah kepada kita, kita terima dengan lapang dada. Di samping itu tetap kita upaya bermohon kepada Allah tanpa putus asa. Sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, tanpa ada putus asa, tetap berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita akan masuk ya. Kisah berikutnya adalah ketika Ismail sudah menginjak remaja, ya. Kemarin kita sudah kisahkan bagaimana dia menikah, yaitu ringkasan sebetulnya. Ada juga yang membahas karena jarak antara Mekah dan Madinah itu jauh sekali, antara Mekah dan Syam itu jauh sekali. Naik apa Nabi Ibrahim itu? Yang penting beliau pasti menaiki apakah unta, kuda, Allahu alam. Cuman ada juga yang menyebutkan bahwa beliau menaiki burak. Wallahu alam. Ya. Dari kisah-kisah disebutkan, dari buku-buku disebutkan, ya, tulis ulama yang menulis dalam kitab Israiliyat, sebagian ada menyebutkan itu dari Israiliyat bahwa beliau melihat putranya itu ya dengan menaiki burak. Tetapi memang kalau kita lihat rute ya, ketika dari Saudi pergi ke Urdun kemudian ke Baitul Maqdis, ya. Waktu itu kan yang ikut berhijrah bersama Nabi Ibrahim itu adalah anak saudaranya itu Nabi Lut. Di samanya itu ada Nabi Lut yang hidup di itu berdakwah di Sodom yang sekarang disebut dengan Laut Mati itu. Ya, ibroh sekali itu Laut Mati itu yang dulu adalah gunung sejarahnya itu, tinggi dataran tinggi itu. Sekarang tempat itu menjadi berapa derajat di bawah laut, permukaan laut itu. Itu kalau antum ke sana, itu telinga ini bisa bingung gitu. Karena tekanan udara jauh, karena itu di bawah laut memang. Jauh di bawah laut itu. Bayangkan. Itu sebuah asar ma'asi, buat maksiat yang begitu dahsyat, azab di Allah berikan kepada pelakunya. Sehingga itu bukan laut dulunya. Ya, dan itu tidak terhubung dengan laut-laut mana, cuma disebut laut karena memang dia ibarat danau yang sudah sangat besar gitu ya. Disebut laut lah Laut Mati. Sebetulnya dia tidak terkoneksi dengan laut mana-mana saja itu. Tidak seperti laut Sumatera ataupun lewat Jawa gitu, memang ada hubungan. Tapi itu memang di tengah padang pasir laut itu tuh. Itu yang dulu dataran tinggi, tapi dengan azab Allah diangkat menjadi sekarang dataran paling rendah di muka bumi. Itu dataran paling muka rendah di muka bumi itu. Itu ibrohnya gitu ya. Memang mengetahui kondisi-kondisi biografi alam itu kadang-kadang kenapa dia menjadi daerah paling rendah, ya itu dahulu tempat itu tidak menjadi daerah paling rendah, tapi karena Jibril diperintahkan Allah SWT menurunkan azab pada penduduk Sodom itu akibatnya. Ya, bagaimana dengan lautnya saja, bekasnya saja ada disebut laut mati karena memang tidak ada di sana kehidupan laut yang biasa gitu di situ. Baik. Allah menyuruh Ibrahim membangun Baitul Ka'bah mulia bersama Ismail nih, menginjak pada kisah berikutnya di mana setelah Nabi Ibrahim anaknya sudah menginjak remaja, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ya. Ketika Allah berfirman menyintakan kepada Nabi Ibrahim untuk mengka'bah tersebut. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu, ya. Tahir baitiya lit-thaifin wal 'aqifina ruk'is sujud. Ya, bersihkanlah rumahku ya untuk orang-orang bertawaf, wal 'aqifin orang beriktikaf dan orang-orang yang mendirikan bayar sujud di sana. Kemudian membangun Ka'bah itu Ibrahim alaihissalam dibantu oleh anaknya Ismail. Ya. Sehingga Ismail yang mengambilkan batu-batu, kemudian ayahnya berkeliling membangun Ka'bah itu. Dan sekarang ada wa min ayati ya makam Ibrahim yang ada di tanah bukti kebesaran Allah. Bukti nyatanya, faktanya itu ada batu yang sekarang sebut Maqam Ibrahim, yaitu tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah ini dibagikan sebagai tempat untuk meninggikannya. Dulu enggak ada tangga ya. Jadi batu itu sebagai tempat berdiri Nabi Ibrahim yang selalu beliau injak sehingga berbekaslah telapak kakinya di situ. Gitu. Jadi Maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Ibrahim, bukan kuburan Ibrahim yang dipahami kebanyakan oleh masyarakat kadang-kadang maqam, karena maqam bahasa kita adalah kuburan. Ya. Makom bahasanya kuburan, lalu dibawa makna makom dengan kuburan bahasa Indonesia ke dalam makna makam Ibrahim ini tidak ketemu. Makom Ibrahim itu tempat berdirinya Ibrahim, maka di situ ada jejaknya Nabi Ibrahim, jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu makam Ibrahim itu menempel di dekat Hajar Aswad, dekat menempel dengan Ka'bah. Setelah turun ayat dengan usulan Umar Khattab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat makam dua rakaat makam Ibrahim, setelah turun ayat itu. Ya, ini diantara firasat dan yang Allah berikan kepada Umar alaihissalam. Kemudian setelah banyak jumlah kaum muslimin, akhirnya makam Ibrahim itu supaya tidak mengganggu orang tawaf agak dimundurkan. Ya, enggak dimundurkan di masa Khalifah Umar Khattab atau di masa para khalifah-khalifah lainnya. Dulu nak merapat itu ke arah Ka'bah. Nah, makam Ibrahim itu namanya tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Ya. Nabi Ibrahim berdoa di saat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Nabi Ibrahim berdoa. Banyak sekali doanya di surah Al-Baqarah itu disebutkan waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana, ya Allah tolong berikan kepada kami petunjuk bagaimana cara manasik, yaitu ritual ibadah haji dan segala macamnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu berdoa selama membangun Ka'bah, setiap meletakkan batu beliau berdoa. Maka salah seorang ulama mufassirin menjelaskan ya, Nabi Ibrahim saja dia membangun rumah Allah tetap memohon apa? Agar ibadahnya terima Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini salah satu ditunjukkan oleh ulama tentang keagungan doa. Ya, bahwa kita beramal juga meminta agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ulama menyebutkan, "Wahai Ibrahim, engkau membangun rumahnya Allah atas perintah Allah, tapi engkau tetap ya memohon agar Allah menerima amalmu." Demikian bagaimana ibadahnya ya Ibrahim alaihissalam. Tidak ada rasa kesombongan dalam dirinya. Ya, dia tetap merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam membangun rumah Allah suci, rumah suci Allah dibangun itu atas perintah Allah, tetap berdoa kepada Allah agar amal ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pentingnya ibadah, banyaknya ibadah yang utama sebetulnya, tapi ibadah itu yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ulama kita menyebutkan istinbat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menciptakan kehidupan kematian ini agar melihat di antara kalian mana yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Ini menunjukkan pentingnya berpikir bagaimana supaya amal itu terima. Ya. Tentu pasti kualitas yang bagus juga kuantitas yang banyak pasti sangat dimotivasi dalam agama kita. Tapi jangan hanya mementingkan kuantitas tidak memperhatikan kualitas amal. Itu. Baik. Setelah Ibrahim menginjak dewasa, ya, coba bayangkan Nabi Ibrahim tentu sudah berumur sangat usia senja sekali. Ada yang mungkin 85 tahun atau yang lebih. Sudah senja sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ujian. In hadzal bala'un mubin. Ujian yang sangat nyata sekali. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dalam mimpi Nabi Ibrahim bahwa dia menyembelih anaknya. Coba bayangkan perasaan. Sudah sekian lama merindukan seorang anak. Kemudian mendapatkan anak itu satu-satunya putra beliau. Ya. Kemudian anak itu sekarang sudah bisa membantu orang tuanya. Di mana usia orang tuanya tambah lagi sudah renta. Jadi coba lihat kondisinya itu. Tahu-tahu datang ujian. Harus kehilangkan anak yang mulia ini. Siapa yang kuat itu? Coba bayangkan sulitnya ujian dihadapi. Maka Allah katakan ini adalah ujian yang nyata memang. Coba bayangkan sudah sekian lama menunggu agar mendapatkan seorang anak. Kemudian mendapatkan anak itu. Satu-satunya yang sangat disayangi. Terus sekarang anak itu sudah menginjak remaja dan bisa membantu meringankan kerja orang tuanya. Di mana orang tuanya saat itu sudah melemah. Tahu-tahu ini anak harus dikorbankan. Berat enggak ujiannya itu? Coba bayangkan sama antum. Ya. Ujian sangat berat sekali itu. Sudah lama merindukan anak, kemudian setelah dapat anak, sekarang anak itu sedang sangat-sangat membantu, sangat dibutuhkan bantuannya, usia kita sudah terlalu senja, ya kan? Nah, kemudian mana bukti nyatanya? Itu jasanya membantu ayahnya membangun Ka'bah, bayangkan itu. Namun setelah itu datang ujian lagi, ya, Nabi Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Malah itu mimpi Nabi adalah para anbiya adalah wahyu. Ya, betapa beratnya ujian ini karena anak kesayang ini sudah dirindukan sejak lama. Ditambah lagi ia sangat mengharapkan kebaikan anaknya karena usianya sudah tua. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, surah Shaffat ayat 101 sampai 107, falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala anak itu telah bisa membantunya, sa'ya, bisa bekerja bersama orang tuanya itu. Yang tadi sudah membantu orang tuanya membangun. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ini juga adab seorang orang tua kepada anak. Wahai anakku, bagaimana pendapat? Anak kalau sudah menginjak usia yang sudah remaja, itu tidak bisa kita dikte lagi, tetapi kita ajak berdiskusi. Subhanallah. Ini pelajaran ya, maka saya sebutkan sebetulnya banyak sekali pelajaran di kisah Nabi Ibrahim ini. Di mana Nabi Ibrahim sebetulnya bisa saja dengan sudah anakku ini perintah Allah, kamu harus menyerah, aku juga harus menyerah, ya kita tidak bisa apa-apa, harus kita laksanakan ini nak. Begitu kan dia bersyarah maknanya? Tidak begitu. Coba lihat bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan. Nah, di sini pendidikan bagi orang tua. Ketika kita bicara dengan anak-anak kita, gunakanlah bahasa-bahasa yang kalau dia sudah menginjak usia balik, usia yang sudah remaja, itu kita jangan lagi bicara kepada dia seperti anak kecil. Diposisikan dia. Seakan-akan anaknya Nabi Ibrahim sekarang, yaitu selevel bisa memberikan pendapat. Apa kata Nabi Ibrahim? Madza tara? Bagaimana pendapatmu anakku? Nah, maka ya, Bapak Ibu semua, dengan kita banyak membaca Al-Quran, mendengar bahasa-bahasa yang digunakan dalam kisah-kisah seperti Luqmanul Hakim, ya budaya, digunakan bahasa yang dekat, yang menyentuh hati, wahai anak kesayanganku, ya budaya. Ya, nah ini juga dia katakan, Nabi Ibrahim, qala ya budaya, wahai anakku. Itu bahasa beda dalam bahasa Arab itu, ya budaya. Ya, oh ya Ismail itu beda, kalau nyebut nama beda lagi. Ya Bani, ya Ibni, beda lagi. Ya Bunayya itu kalimat tasghir dalam bahasa Arabnya, menunjukkan rasa kasih sayang, kedekatan luar biasa. Nah itu bahasa. Kadang-kadang kita enggak menyuruh anak kita sholat dengan bahasa-bahasa yang kurang apalah gitulah. Ya, memang perintah kita benar, tapi kita harus dengan bahasa yang lebih menyentuh anak kita. Anakku, kamu sudah dewasa. Kenapa masih belum sholat, nak? Kamu redo abi nanti diazab di akhirat. Kalau abi tidak nyuruh kamu sholat. Kamu redo. Kamu pengen nanti kita bersama-sama di surga Allah. Itu pasti menyentuh hati anak. Tapi kalau kita gunakan bahasa, kamu sudah balik. Berat sekali kamu sholat. Kapan kamu mau sholat? Hah? Kalau enggak keluar di rumah saya ini. Jangan ke rumah saya lagi. Akhirnya anak minggat dari rumah, terus pusing sendiri lagi carinya. Ya kan gitu. Anak-anak sekarang kan beda. Ya kan? Suruh minggat, okay, banyak temannya, kemana-mana dia ntar. Ya kan? Serba salah kita. Begitu pula anak perempuan kita. Dengan bahasa hati memang. Coba lihat. Ya. Gunakan bahasa hati. Ya bunayya, ini arafil manami ani adbahuk. Fanzur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu anakku? Subhanallah. Ayah yang soleh, anak yang soleh. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Coba lihat bahasa anaknya kepada ayahnya, tanpa ada penolakan, tarik kepada orang tua. Bayangkan ini dibantai loh. Disembeli. Mau disembeli oleh ayahnya. Ini bukan perintah yang, oh nak tolong saya ambilkan air minum. Bukan perintah. Perintah yang sepele ini. Perintah yang berat. Perintah yang sangat berat. Tapi dengan keyakinan dan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu perintah Allah wahai hayatku, kau tak perlu ragu melaksanakannya. Subhanallah. Ini juga pelajaran bagi seorang anak. Adakah orang tua kita sampai mau menyembelih kita? Enggak ada. Ini kita sudah dewasa, dari kecil begitu susahnya orang tua kita, ya, mengambilkan air saja ketika orang tua pulang enggak pernah kita lakukan. Ya. Ada saja barang yang terjatuh enggak pernah kita bantu ngambilkan. Di mana akhlak kita? Tapi lihat jawaban Nabi Ibrahim, Nabi Ismail kepada ayahnya. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajudini insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah orang-orang yang sabar. Coba jawaban anak yang mulia. Ya. Bayangkan perintah yang akan dilakukan ini bukan hal yang sepele ya, bukan yang ringan ini. Coba bayangkan sama antum. Tapi bagaimana jawab? Enggak pernah dikatakan, kamu sudah gila wahai ayahku. Kok kamu mau membunuh aku? Ya, kamu sudah benci sama saya? Ini macam-macam enggak ada jawaban subhanallah. Gimana Allah gambarkan jawabannya? Ketika itu dia yakin di perintah Allah, karena ayahnya adalah nabi, apa yang dilihat oleh nabi dalam mimpi adalah wahyu, anaknya dengan penuh kerelaan menerima perintah itu. Sekarang orang tua kita menyuruh kita dengan perintah-perintah Allah, beginikah jawaban kita? Itu yang kita harus kita tanyakan pada diri kita sekarang. Ini dari kisah Ibrahim ini banyak sekali pelajaran seperti yang kita katakan tadi. Gimana jawaban kita kepada orang tua kita ketika orang tua kita menyuruh kita melaksanakan perintah Allah? Yang mana situ tidak ada dibanding dengan bagaimana dengan Nabi Ismail yang menyerahkan jiwa, raga dan nyawanya. Ada di antara kita nih yang mentaruhkan nyawanya untuk membela orang tuanya. Untuk melaksanakan perintah orang tua, adakah kita ini harus mempertaruhkan nyawa kita? Tidak pernah. Maka luar biasa ya. Kisah ini makanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Kenapa Allah ceritakan? Kenapa Allah perintahkan? Kan di awal pelajaran sudah kita katakan. Waslu alaihim naba Ibrahim. Bacakan pada umatmu tentang kisah Ibrahim. Kenapa Allah abadikan kisah ini? Karena kisah ini memang mengandung pelajaran yang cukup dalam. Pesan-pesan yang begitu tinggi. Baik sebagai seorang tua atau sebagai seorang anak seperti yang kita lihat ini. Kenapa kita sekarang ini? Ya, ini adalah ketukan kepada anak-anak. Ya, sadarilah bagaimana Ismail alaihissalam memberikan contoh kepada kalian ketika diperintah ketika orang tuanya menjelaskan masalah ini kepada dia. Dengan sabar dia terima. Ini kita disuruh menutup aurat, disuruh sholat, disuruh menghadir pengajian, namun kita malah melawan. Tidak ada perintah Allah yang harus kita mengorbankan nyawa kita, seperti Nabi Ismail. Ini luar biasa jawaban Ismail, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapatkan aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah. Jawaban anak yang soleh. Ya. Falamma aslama, ketika keduanya benar-benar telah menyerahkan akan melakukan ini, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Watallahul jabin, lalu telah diletakkan Ismail itu atas pelipisnya. Ini kisah tidak disebut rincinya bagaimana, apa, di mana tempat, segala macam. Tidak disebutkan rincikannya, tidak dirinci ini. Ya, tidak dirinci, karena memang yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah poin-poin pelajaran. Maka tidak disebutkan kisah para anbiya itu dari A sampai Z yang saya rinci-rinci, enggak ada. Di rumah siapa lakukan, di mana, enggak ada. Ya kan? Walaupun dalam hadis nanti akan dijelaskan, ini adalah dilakukan di dekat, yaitu Jumratul Aqabah. Yang mana ketika Nabi Ibrahim mau melakukan itu, datang setan menggoda. Nah, ini yang harus kita katakan. Bahwa apapun perintah Allah, itu setan masuk di situ. Pasti diusaha dilarang-larang. Maka setiap apapun perintah Allah, pasti di situ ada larangan. Ada setan yang duduk. Yang akan menghalangi. Nah, ini pelajaran. Ya. Maka ketika Nabi Ibrahim akan melakukan itu, datang setan menggoda. Ibrahim, gimana kamu ini? Anakmu satu-satunya putra yang kamu rindukan sudah lama. Tega-teganya kamu menyembelihnya. Datang setan itu menggoda. Ya. Karena ini ujian yang berat di hadapan Nabi Ibrahim, nanti disebutkan di akhir ayat. Lalu Ibrahim, ya, apa dilakukannya? Dilempar, yaitu kemudian setan itu hangus, terbenam, masuk ke, sehingga terlekuklah tanah tempat setan berdiri itu disebut Jumratul Aqabah. Kali kedua muncul lagi di Jumratul Wusta, tempat Jumratul Wusta sekarang itu, muncul lagi di sana, dilempar oleh Nabi Ibrahim. Ghasa fil ard, masuk lagi, muncul lagi di Jumratul Sughra, sampai 3 kali Nabi Ibrahim melemparnya. Ketika Nabi Ibrahim mau melaksanakan perintah Allah ini, artinya apa? Setan itu tak henti-hentinya menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Pasti itu. Apalagi ini sangat mudah sebetulnya setan masuk ke kita ini. Kalau kondisi seperti ini. Masa kamu ini anakmu kamu sembelih? Gimana itu? Anak sewa tawayang lagi. Itu mana? Berat itu. Nah, disinilah kita harus menyadari kalau kita ini punya lawan yang selalu menghalangi kita untuk mengikuti perintah Allah. Ini pelajarannya di situ. Sehingga kekuatan iman Nabi Ibrahim melawan setan itu jadikan momen lagi salah satu dari rute dari ritual ibadah haji, yaitu melempar jumrah. Itu mengenang bagaimana teguhnya iman Ibrahim waktu digoda setan. Jadi itu hendaknya diingat pelajaran ini waktu melempar jumrah itu apa maknanya, ini apa sejarahnya, ini apa hikmahnya. Betapa banyak orang pergi haji tapi hanya ikut ritual-ritual begitu, barang kadang-kadang malah setan masuk saat menyempat jumrah. Kalau dulu ya, orang lempar jumrah itu batu yang besar-besar, payung, sendal ya, yang masih haji itu 90-an lah ya. Itu melihat itu. Banyak kepala orang yang bocor lepas melempar jumrah itu tuh. Kenapa? Dia lempar dengan batu yang gede atau yang jauh melempar gitu, kena kepala orang sebelah sana. Payung, sepatu, sendal, ada yang gila-gilaan. Kemasukan setan malah lempar jumrah. Padahal itu adalah lambang membenci setan. Nah ini sehingga kekuatan iman Nabi Ibrahim itu diingat. Bagaimana dia mampu mempertahankan imannya dari godaan setan ini. Sehingga dijadikan kekuatan imannya itu momen, ya, momentum bagaimana momentumnya dijadikan sebagai salah satu ritual ibadah haji. Itu ringkasnya ibadah haji. Kalau umroh enggak ada lempar jumroh ya. Jangan pula nanti habis umroh lempar jumroh lagi gitu. Ibadah haji. Maka kalau antum lihat, momen ibadah haji itu kan mana berkenaan dengan apa? Peristiwa Nabi Ibrahim. Terus nanti malam menyembelih hewan korban. Masih peristiwa yang sama. Nah ini yang harus kita lihat ya, bagaimana kita di dalam beribadah itu harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena orang melempar jumrah kadang-kadang itu ya kesetanan gitu. Pada Rasulullah SAW waktu di Muzdalifah, apa katanya kepada Ibnu Abbas? Nasihat beliau kepada para sahabat yang ikut berhaji sama beliau. Diambilkan batu oleh Ibnu Abbas sebesar jagung gitu ya. Lalu dikatakan kepada sahabat semua ini, "Pemimpin hadza farmu." Batu segede ini yang dibakar ya untuk melempar, kata Rasulullah SAW. Lalu sebut, "Wa iyyakum al-ghulu." Hati-hati terhadap perbuatan yang berlebih-lebihan. Kalau gede itu lebih namanya. Ini jangan kasih sebesar jagung. Anda melempar sebesar tinju ini. Batu yang diambil. Alasannya apa? Biar setannya lebih kapok gitu ya. Nah, itulah ibadah menyelamatkan kita dari gulu, kesesatan yang berlebihan lagi. Adalah, makanya Rasulullah SAW bakal ada di umat beliau memang yang orang yang melakukan perbuatan itu. Sehingga beliau tegaskan kepada para sahabat, batu segede ini digunakan untuk melempar jumrah, kata Rasulullah SAW. Subhanallah. Tapi nyatanya apa yang terakhir umat beliau lakukan? Nah, kan ini menyalahi nasihat beliau. Ya. Jadi makanya ulama kita menyebutkan setan itu dalam menyesat manusia ada melalui dua pintu. Imma maksiat, imma gulu. Disebut dengan bid'ah, gulu itu. Ya. Gulu maksudnya apa? Seperti tadi dia melampaui jumrah, tapi melampaui sunnah. Pakai batu-batu yang tidak cocok, yang tidak dibolehkan Rasulullah SAW, yang besar, atau dengan sendal, dengan payung. Kalau dulu kan begitu, semua dilempar. Ya. Nah ini harus waspada ini. Kadang-kadang orang kena gulu berselawat, sampai tengah malam, jam 10, jam 12, masih belum pulang. Terus subuhnya ketiduran. Nah ini, ibadah memang setan itu punya cara. Ya. Menggeser kita itu dengan cara-cara yang pelan-pelan ya, khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Dia bisikkan kepada kita itu bermacam, wah ini amalan afdol, ini, sehingga terlupakan amalan yang lebih penting. Nah ini harus waspada. Maka untuk selamat dari penyimpangan-penyimpangan ini adalah itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berselawat, ikuti pola itu. Insya Allah tidak akan terjatuh kita kepada penyimpangan-penyimpangan apapun. Nah itu. Apa salahnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Apa rugi kita? Nah, ini yang sekarang ini yang masalah itu. Kita ajak manusia beramallah, ya, berzikirlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apa ruginya? Apa membahayakan mereka kita ajak ke sini? Itu malah beruntung, bukannya rugi sebetulnya. Tapi ada orang menganggap mengikuti sunnah itu rugi. Malah dimusuhi orang-orang menjelaskan sunnah Rasulullah SAW kepada umat. Nah ini fitnahnya zaman kita itu. Jangan kita merugikan. Tapi memang merugikan. Merugikan apanya? Mata pencariannya. Apa ruginya kan? Sesuai sholat, sesuai zikir, sesuai selawat. Dengan apa yang contohkan Rasulullah SAW. Apa ruginya sebetulnya? Nah, jadi itu kita lihat bagaimana ya Nabi Ibrahim, Ismail, ketika beliau mau melaksanakan perintah Allah, datang ganjalan, datang hambatan, datang godaan. Nah, ini harus waspadai kita. Maka setiap ibadah itu harus pas dilaksanakan sesuai sunnah, jangan kita melakukan hal yang menyimpang ataupun menambah-nambah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu adalah poin bagi setan. Itulah tujuan setan. Enggak bisa dilarang sholat, ya udah, sholat, tapi enggak terima. Gimana? Sholatnya ya kayak kilat, lebih kilat pula daripada kilat gitu ya. Nah, gimana itu? Itu cara-cara saya. Ya, ini harus diwaspadai. Kemudian, jadi itu pesan-pesan dari kisah Nabi Ibrahim ini. Setelah itu mereka menyerah, di kemudian telah diletakkan anaknya di atas selipinya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Saat pisau telah diletakkan di leher Ismail, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Ya. Qad sadaqta ar-ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah melaksanakan perintah yang engkau dapat dalam mimpi itu Ibrahim. Sungguhnya kami balasi orang-orang yang akan berbuat, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin itu orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah SWT. Sebenarnya tingkat dalam keimanan Allah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, Muslim, mukmin, muhsin. Nah, ketika Nabi Ismail membuka, Ibrahim membuka matanya dan membuka, ini disembelih itu bukan Ismail, adalah seekor domba. Apalagi pelajaran apa di sini? Pelajaran adalah bahwa Allah tidak akan pernah mencelakakan hambanya, merugikan hambanya. Oleh sebab itu disebutkan, ditegaskan, wa kadzalika najzil muhsinin, ketika diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Wa fadainahu bi dzibin 'adzim. Allah ganti dengan domba. Ya. Dengan keyakinan tadi Allah beri, bagaimana? Allah beri balas kepada Nabi Ibrahim. Tidak benar-benar tersembelih anaknya. Malah anaknya diganti dengan yang tersembelih adalah domba. Para ulama menyebutkan dari mana datang domba itu, ada yang menyebutkan domba dari surga. Ya. Dibawa oleh Jibril, dikasih kepada Nabi Ismail, digantikan, ditaruh di tempat Nabi Ismail oleh Jibril. Banyak riwayat menceritakan ini, tapi kebanyakan memang datang dari Israiliyat. Ya. Tapi yang poin di sini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Ibrahim, mulai dari Nabi ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya, ya, keluarnya air Zamzam, datang pertolongan Allah. Inilah buktinya bahwa orang-orang yang berjalan di jalan Allah itu tidak akan pernah mengalami sedikit pun apa? Hah? Kerugian, penderitaan, enggak akan pernah. Yakinlah semua perintah Allah yang Allah perintahkan buat kita itu baik, itu saja intinya sebetulnya. Kalau kita menang baik apa yang diperintahkan Allah dan bukan untuk membuat kita susah dan lelah, pasti kita senang melaksanakan perintah itu. Maka yang pernah kita jelaskan, kenapa Allah memulai Al-Quran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat yang pertama adalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena semua perintah dan larangan Al-Quran itu adalah datang dari zat yang maha pengasih, yang maha penyayang. Harus kalian tahu itu. Dan dalam masalah perintah-perintah itu hanyalah ditujukan kepada Allah. Maka dimulai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Zul-Uluhiyah. Sehingga kalau memang kita yakin ada surat ini, perintah-perintah larang-larangan. Contoh ini bukan menyutukan Allah. Kita tahu ini orang atau ini adalah seseorang yang sangat sayang kepada kita. Mungkin kan ada isi surat itu yang akan mencelakakan kita. Hah? Itu manusia saja gak mungkin. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang dan makhluknya. Pasti semua yang Allah larang itu adalah bahaya buat kita. Merusak kehidupan kita. Merusak pikiran kita di harapannya kamar. Merusak tatanan sosial masyarakat kita di harapannya berjudi, larangnya riba, larangnya zina. Itu semua ada kebaikan masyarakat, kebaikan umat. Kebaikan manusia dalam hidup di dunia ini. Kalau ini yang disadari, maka sebetulnya di pelajaran biat, ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, tidak ada kerugian yang dialaminya, malah kebaikan yang dapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, demikian kami balasi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu adalah orang-orang yang dalam tingkat keimanan lebih dari orang seorang mukmin yang Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, ya ihsan itu adalah antak mudallah ka annaka tarau fa lam takun tarau fa innahu yarak. Pada tingkat keimanan yang ketika orang itu beribadah seakan-akan ya, bukan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah gitu. Kalau tidak mampu dia yakin Allah melihatnya. Nah, itu tingkat muhsin, orang yang ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Tadi yang kita sebutkan betul enggak ujian yang nyata itu? Berat sekali itu ujiannya. Memang ujian yang nyata sekali, ya. Wa padainahu bidzibin hazim, kata Allah. Kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang lebih, ya, sesuatu seekor sembelihan yang besar. Nah, ini bagaimana ya kisah yang luar biasa dari rekan kisah Nabi Ibrahim ini. Maka ya, dari beberapa pelajaran ini dapat kita ambil, pertama sudah kita sebutkan bagaimana ya kesabaran Siti Sarah ketika ditinggal oleh suaminya, ya, tawakalnya Siti Sarah, ya. Kemudian ia menerima keputusan Allah dan tawakal kepada Allah, ya. Kemudian juga bagaimana kesabaran Ismail ketika menjalankan perintah Allah, kemudian juga kesabaran apa? Ibrahim, kan sabar ya. Kan perlu kesabaran itu. Masalah minta Allah tadi itu. Ya. Nah, inilah di antara pelajaran yang dapat kita lihat bagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang kita ambil, adab seorang orang tua kepada anaknya, kemudian bagaimana pula adab seorang anak kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini ya dapat menginspirasi kita untuk memperbaiki kehidupan kita baik dalam keluarga kita maupun ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk materi dikemkian dulu pada kesempatan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada arah yang lebih baik dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Berikutnya jika ada yang mau diskusi atau bertanya, kita persilakan. Mau langsung jika kedengaran enggak apa-apa. Ya. Di Muzdalifah. Di antara rangkaian ibadah ritual ibadah haji adalah tidur di Muzdalifah. Luar biasa sebetulnya jika orang merenungkan rangkaian dari ritual ibadah haji. Rangka ritual ibadah haji itu kalau saya melihat bagaikan miniatur perjalanan manusia di akhirat kelak. Ingat ketika manusia di padang mahsyar, bagaikan yaitu ketika manusia di padang Arafah, ingat bagaimana manusia di padang mahsyar. Bawa bekal enggak dia? Bawa rumahnya yang bagus di rumah? Segala apa yang dibanggakan atribut duniawi dibawa di sana? Enggak ada. Presiden jenderal pakaiannya sama. Di bawah kolong langit kita. Teringat bagaimana manusia kelak di padang mahsyar berdoa kepada Allah dengan segala kondisi yang begitu sulit, matahari lebih dekat dengan kepala mereka. Ya, meminta agar mereka cepat dihisab. Bayangkan ketika di Arafah itu. Ya, orang mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Kalau kita menghayati itu, di mana di sana kita tidak ada bisa memanggil anak, suami, saudara, siapapun saja di padang mahsyar itu. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar jika orang menyadari hal itu saat berdoa di Arafah, pasti dia akan meneteskan air matanya. Luar biasa suasananya di sana. Ya. Bayangkan bagaimana kita kelak di padang mahsyar. Semua manusia berkumpul di satu tempat. Ya, maka itu bagaikan miniatur di padang mahsyar. Kemudian setelah manusia selesai berwukuf, bermodo-modo menuju Muzdalifah. Seakan-akan kita ini menuju tempat berhisab. Di sana menunggu berhisab, bergelimpangan tidur. Betapapun di rumahnya mewah-mewah tempat tidurnya, bagaimana dia tidur di Arab di Muzdalifah? Itu bagaikan singgah di dunia ini. Bahwa kita tidak akan bawa apa-apa dari apa ke atribut dunia ini. presiden siapapun dia di Muzdalifah dalam kondisi seperti itu dia. Yang penting bisa tidur. Bukan cari tempat yang enak di sana. Pokoknya udah dapat nyender-nyender tidur. Ada manusia yang tidurnya begitu duduk aja. Ya, karena enggak ada tempat. Apalagi kalau kita ingat bagaimana musim dingin yang kalau terjadi haji itu musim dingin luar biasa. Ya, kita menyelantang di bawah langit memang betul memikirkan inilah nilai kehidupan. Hanya sampai di sini kan nilai kehidupan itu. Bagaimana di akhirat kelak saya? Apa yang akan saya bekal saya apa? Apakah harta yang sudah saya kumpulkan bertahun-tahun dapat saya bawa? Rumah megah yang saya bangun saya bawa sekarang? Tidak, ini kondisimu nanti di akhirat kelak. Bayangkan kondisimu. Luar biasa sekali itu. Ya. Betul-betul ya menggetarkan hati. Bayangkan yang pergi haji itu tidak sedikit orang-orang kaya yang luar biasa. Tapi bedakah dengan Anda? Dia bawa permadani yang tebal untuk tidur di sana? Di sana bisa susah untuk buang air karena kurangnya WC dan beruduk. Wah, bayangkan manusia kondisi seperti itu. Itu baru di dunia, Anda di akhirat kelak bagaimana situasinya nanti? Ya. Benar-benar ya memberikan nilai religi yang dalam itu praktek langsung sebetulnya. Haji itu bukan hanya cerita lagi tapi mengalami sedikit kondisi gitu loh. Menanamkan dalam bentuk praktek langsung. Ya, mulai dari memakai pakaian ihram itu kita sudah ada pesannya itu. Nah, berapa kayanya ini? Mau pakai sutra dia? Terbayang gak saat memakai ihram itu kalau sekarang saya masih hidup saya macam baju seperti ini. Kalau saya terbujur nanti dipasangkan oleh orang dan tidak ada yang bisa saya lebih daripada pakaian seperti yang saya pakai ini saya bawa ke akhirat kelak. Benar-benar nilainya itu luar biasa. Kalau memang ibadah itu dihayati dengan sepenuhnya dengan ilmu, itu betul-betul akan merubah tingkah laku orang pergi haji pulang ke daerahnya, pulang ke rumahnya akan terlihat ada perubahan drastis dalam bentuk ibadahnya, dalam tetangganya, dengan anak keluarganya, dengan teman-teman sekantornya, akan membawa sebuah perubahan. Terasa orang ini pulang dari haji. Tetapi kenapa sekarang ini nilai-nilai itu tidak terlihat ketika mereka pulang dari haji? Yaitu tadi. Melaksanakan haji tidak dengan ilmu, hanya ikut-ikutan, sekedar menunaikan kewajiban, malu dengan tetangga, sudah punya uang tapi masih belum haji. Luar biasa itu. Kalau dihayati, luar biasa. Sangat luar biasa. Apalagi kalau seandainya kita jalan kaki keluar dari Arafah itu. Luar biasa. Itu benar-benar. Ya, seakan-akan kita berangkat daripada mahsyar menuju tempat berhisab. Sangat membuatkan sebuah suasana yang beda sekali. Saat itu manusia berlayar hanya bertasbih, bertakbir. Tidak ada bercerita tentang dunia. Berapa bisnismu, bagaimana mobilmu, jualan, dagangmu, tidak ada pikiran ke sana. Hanya bagaimana menuju sampai di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah hanya untuk beristirahat sejenak saja. Kadang-kadang sampai Muzdalifah kita sudah tengah malam karena begitu macet banyaknya orang seterusnya. Ya, tidur hanya tidak berapa jam, harus bangun lagi dan berangkat lagi. Besok mau melempar jumrah, kapan? Subhanallah. Jika ini dihayati, luar biasa. Memang luar biasa. Tapi jarang orang yang mampu pada tingkat seperti itu menghayati, mengambil nilai-nilai pesan yang inti dari ibadah haji itu. Karena kita beribadahnya ilmu terbatas, kemudian pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kurang merasakan kita, apa namanya, pesan-pesannya itu masuk ke dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Kalau ya. Ya, gimana? Kita ini sekarang sudah memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya. Disebutkan bahwasanya amal perbuatan paling baik itu tidak yang malakan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, yang saya tanyakan itu termasuk kalau jihad itu sudah bisa terkalahkan. Nah, yang saya tanyakan apakah amal-amal yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu juga bisa mengalahkan amal-amal yang dilakukan rasa apa yang kita tunggu-tunggu itu. Dan itu kan waktunya itu kan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yeah. Waktunya kan enggak jelas. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau di 10 hari pertama ini kan sudah waktu yang jelas, ya. Yeah. Yeah. Itu apakah bisa mengatakan amal-amal dan bukan? Iya, oleh sebab itu ulama kita mengatakan bahwa beramal di 10 hari Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada ulama yang merinci, yaitu kalau malam terbaik, malam Lailatul Qadar, kalau hari-hari yang terbaik adalah harinya Zulhijjah. Kebaikan Zulhijjah ini di samping waktunya lama, kalau Lailatul Qadar waktunya singkat. Gitu. Maka amal soleh, berinfakkah, berzikirkah, bertasbihkah, sholat sunnahkah, ya, sholat qiyamul lail, apapun amal kebaikan kita lakukan. Apa saja amal kebaikan kita lakukan, pahalanya sangat besar. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar di atas mobil kita, di kendaraan kita, sedang bertugas, sedang bekerja di kantor, atau apapun saja. Ibu-ibu sedang di dapur membaca subhanallah, alhamdulillah, sedang ngolek cabai, atau apapun saja. Besar pahalanya. Dilipat gandakan yang luar biasa. Amal soleh, bukan hanya kurban saja. Memang di antaranya kurban ya. Tapi semua amal soleh. Dilipat gandakan pahalanya yang luar biasa. Maka sebagian sahabat di antara Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar bertakbir. Sehingga orang-orang pasar itu diingatkan. Sehingga mereka ikut bertakbir. Demikian. Besar sekali pahalanya. Maka nilai-nilai ibadah kita. Ya, di 10 hari ini kita tingkatkan ibadah-ibadah kita itu adalah nilainya luar biasa. Pahalanya besar sekali. Amal soleh. Sini amal soleh. Apa saja amal solehnya? Tidak tertentu. Gitu. Memang di antaranya ulama kita mengaturkan puasa kah, atau berzikir kah, bersedekah kah, dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tanyakan itu, apakah bisa setara dengan ulama mengatakan mengalahkan, sebagaimana pendapat Ustaz Utsaimin. Tetapi ada yang merinci, yang dimaksud adalah siangnya. Kalau di sana malamnya. Nah, gitu. Kalau itu misalkan bisa mengalahkan, kenapa Nabi waktu itu kok tidak melakukan apa? Itikaf-itikaf itu kan bisa konsentrasi. Di sinilah tempatnya kita harus mutaba'ah. Kalau itikaf itu syariatnya kita di samping mencari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir yang tidak ada kepastian di malam berapanya. Ya. Tetapi tidak ada khusus-khusus amal di Quran Rasulullah SAW 10 hari terakhir, enggak ada. Bebas saja. Orang mau itikaf tidak masalah. Tidak masalah, boleh. Yang karena umum amal soleh terbuka saja. Cuma jangan dikhususkan dengan sesuatu amal soleh tertentu meninggal, ini yang jadi masalah. Maka bukti Rasulullah tidak mengkhususkan. Tidak ada itikaf. Gitu. Tapi bolehkah? Ya secara umum dari perintah Rasulullah SAW tadi, amal soleh termasuk gitu loh. Nah di sini letaknya kita tuh dalam beramal mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Gitu. 10 hari gimana? Kalau siang, ya. Tentu berbeda dengan suasana bulan Ramadan. Ramadan orang berpuasa, banyak ibadah-ibadah lain. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan eratnya hubungan antara puasa dengan itikaf. Kalau beritikaf mestinya berpuasa, begitu. Ada yang mensyaratkan begitu malah. Gitu. Jadi itikaf itu eratnya hubungannya lebih khusus dengan bulan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Belum dapat penjelasan, cuman beliau di usia yang sudah memang sudah senja gitu. Jadi kalau beliau ketika membangun Ka'bah itu umur 85 tahun atau lebih, berarti sekitar 70 tahunan lah. Ya. Beliau baru dapat anak-anak sekitar. Ada yang melakukan lebih umur beliau segitu. Ya. Tapi poinnya di situ, yang penting di dalam Al-Qur'an disebutkan beliau baru dapat anak itu ya sudah umur yang sudah senja. Tapi ketika beliau mendapat setelah beliau melahirkan Ismail ini, mendapat anak Ismail, kemudian beliau diberi kabar gembira dengan anak beliau Ishak yang dari istri beliau Sarah. Subhanallah. Makanya Ali dua anak ajazun wa ana ajuzun aqim ya, sawqat an wajha. Ketika itu Allah mengatakan basarah hamil, dia berkaca lihat wajah yang sudah tua. Saya sudah tua ini bisa masih melahirkan. Ini juga pelajaran bahwa usia tua apapun saja sebetulnya jika Allah berkehendak diberi rezeki. Siti Sarah itu kan udah umurnya sudah tua juga baru melahirkan anak. Ya, inilah bukti ujian yang berat diberikan para nabi. Dan itu pelajaran bagi orang-orang bagaimana tidak perlu putus asa. Bisa saja Anda punya anak pada umur yang memang menurut orang sudah tidak bisa lagi melahirkan, bisa saja. Ya, tidak perlu putus asa, berusaha terus saja. Ya, itu yang kita lakukan. Tawakal terus kepada Allah. Ya. Bayangkan Siti Sarah ya sudah memberikan budak perempuannya kepada Nabi Ibrahim, setelah dia Siti Hajar mendapat anak baru dia mendapat anak. Baik, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Waktu yang batasi kita, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.